بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tentang pendidikan anak dalam bimbingan Quran dan Sunnah ini. Tadi telah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata memulai pendidikan itu beliau perintahkan dari diri kita terlebih dahulu. Karena dari individu yang saleh kemudian ia menikah, mendapatkan pasangan yang salihah, maka dengan kedua orang tua yang salih-salihah ini akan lahir darinya biiznillah keturunan yang salih-salihah. Dan sungguh tidak hanya kita dapatkan keturunan yang salihah, salih-salihah dari istri kita yang salihah, tapi juga kita dapatkan barokah. Betapa banyak, betapa besar barokahnya wanita salihah. Sampai beliau katakan dalam hadis, "Ad-dunya mata' wa khairun mata'iha mar'atus salihah." Dunia kenikmatan, keindahan, dan seindah-indahnya dunia, senikmat-nikmat dunia itu ada pada wanita salihah. Sehingga ketika kita dapatkan istri kita salihah, sungguh kebaikan besar telah kita dapatkan. Maka ikhwah barakallahu fikum, termasuk darinya kita berharap lahir keturunan kita nantinya menjadi anak-anak yang salih-salihah pula. Maka beliau perintahkan pada kita, tunkahul mar'ah li arba'in, wanita itu dinikah sebab empat perkara. Pertama, lima liha, beliau sampaikan karena hartanya. Kemudian lihasabiha, karena keturunannya. Kemudian lijamaliha, karena cantiknya. Dan walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadab, engkau utamakan wanita yang beragama supaya selamat tanganmu. Engkau tidak memukulnya, engkau tidak mencacinya, karena kesolehannya menyenangkan hatimu. Itulah yang Allah panggil atau yang Allah sanjung dia dalam surat An-Nisa 34. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah sampaikan adapun wanita-wanita salihat, itu dia wanita yang selalu taat kepada Allah, kepada suaminya, hafizatun lil ghaib. Ia selalu memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Ia jaga kehormatan dirinya, ia jaga anak-anak suaminya, ia jaga dan pelihara harta suaminya. Itulah wanita salihah, seperti Allah telah memelihara dirinya dengan dinikahi oleh suaminya. Maka ikhwafila barakallahu fikum, yang dimaksud wanita qanitat di sini adalah muti'ati lil azwaj, wanita yang selalu menjaga suaminya. Yahfadzun al-azwaj fi ghiyabihim, ketika suami tidak ada ia pelihara dirinya, harta suaminya. Dan hadirin, kita diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita sembarang memilih istri. Karena sungguh ia kita pilih bukan hanya calon istri. Ingat, dia akan menjadi calon ibu putra-putri kita. Dia akan menjadi guru putra-putri kita. Dan dia akan menjadi pendamping hidup kita. Jangan asal-asalan. Dan beliau ingatkan, iyyakum wa hadra'ud diman. Qalu wa ma hadra'ud diman. disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, beliau bersabda Rasulullah SAW, hati-hati kalian dari hadra'ud diman. Apa itu hadra'ud diman? Beliau menyampaikan, al-mar'atul hasna fil mambatis su, wanita cantik jelita tapi tumbuh dalam lingkungan yang jelek. Sehingga ikhwah, antum kalau nikah wanita atau yang sudah antum nikah dulu, yang membuat antum menikahinya itu antum lihat cantiknya atau antum lihat agamanya? Cantiknya atau agamanya? Dua-duanya, alhamdulillah. Pintar ya. Kalau seandainya ada yang bujang toh? Yang bujang maksudnya. Kalau yang kedua saya enggak menyuruh. Itu rezeki. Nah, kalau seandainya kita di hadapan dua pilihan, satu cantik ya, tapi kurang agamanya, tapi satu agamanya bagus, kurang cantiknya, pilih yang mana kira-kira? Pilih yang mana? Ini cantik tapi agamanya kurang. Ini memang agamanya Masya Allah tapi cantiknya kurang. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Kira-kira antum mau melangkah yang mana? Kalau dapat ya yang cantik, yang agamanya bagus. Itu rezeki memang. Susah didapat. Seperti ikhwah, barakallahu fikum, Sa'id Ibn Musayyib ya, tokoh ulama tabi'in. Satu hari dia punya halaqah majlis, tidak nampak satu murid beliau. Beliau tanya, taruhlah namanya Abdullah ya, saya lupa nama aslinya. Aina Abdullah, mana itu Abdullah? Disampaikan guru, dia itu istrinya meninggal dunia, sehingga sibuk mungkin, sehingga enggak hadir. Maka selesai ditutup majlis taklim, beliau datangi rumah muridnya, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man? Sa'id. Sa'id man? Sa'id siapa? Enggak nyangka kalau gurunya yang datang. Tadi sebelum berangkat, dia sudah pesan istrinya. Ya, kata beliau, rias anak kita. Akan saya nikahkan dia nanti. Maka istrinya pun nurut saja. Mau tanya siapa dia, apa, bagaimana. Sudah, perintah suami diikuti. Setelah dibuka pintunya, saat ketuk pintu tadi, muridnya membuka pintu, terkejut. Guru, kenapa guru yang datang? Bukan saya mesti ke sana. Kata gurunya, aku dengar engkau mendapat musibah, istrimu meninggal dunia. Benar guru. Kalau begitu aku tidak ingin kau malam ini tidur tanpa istri. Tidur sendiri. Subhanallah. Padahal putri beliau ini pernah dan dilamar oleh putra mahkota Khalifah Amirul Mukminin, ya, dilamar Abdul Malik bin Marwan, tidak diberikannya. Ini malah di, ya, tanya muridnya seperti itu, aku nggak ingin engkau tidur sendiri malam ini, sehingga beliau pulang. Anaknya sudah selesai dirias, dibawa, ketuk pintu lagi. Ini nggak nyangka apa yang akan terjadi, nggak nyangka muridnya. Datang lagi tuk pintu, assalamualaikum, tanya mana Sa'id, ini guruku, datang lagi, apakah benar beliau menyampaikan yang tadi, terus siapa kiranya yang akan beliau berikan? Subhanallah ikhwah, ternyata begitu dibuka nampak sosok gurunya di depan pintu, dan di belakang ada wanita pakai hitam-hitam. Siapakah dia? Nah subhanallah, ternyata kata gurunya, malam ini kunikahkan kau dan putriku, dan terimalah nikah ini. Subhanallah ikhwah, betapa bahagianya. Kira-kira kalau antum senang apa enggak? Mau apa enggak? Pastilah. Susah apa cari begitu. Ikhwah barakallahu fikum. Bahagia luar biasa. Ini putri yang dilamar. Putra mahkota enggak mau. Karena enggak mau kasih. Karena takut anaknya berubah agamanya dengan gelimang harta. Ini dikasihkan. Dan subhanallah ikhwah barakallahu fikum, semoga kita dapat yang begitu ya. Amin. Yang enggak amin enggak dapat. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Lihat, maka bahagianya dunia ditinggal oleh ayahnya. Sudah bermalamlah ia dengan istri yang sangat cantik jelita. Solihah pintar luar biasa. Besok hari ketika dia sudah berkemas mau pergi ke majlis Sa'id Ibn Musayyib, ditanya istrinya, kemana suamiku? Aku akan pergi ke majlis ayahmu untuk kembali hadir dalam majlisnya. Dipegang sama istrinya, sudah kau duduk, ndak usah kau perlu pergi ke sana, ku ajarkan ilmunya Sa'id Ibn Musayyib padamu sekarang. Subhanallah. Seneng apa ndak? Bahagia, luar biasa. Subhanallah ikhwah. Yang susah cari yang begini. Orang tuanya baik, anaknya cantik, pintar lagi, dikasihkan sama kita. Karena kita sekarang susah nyarinya. Tahu ada baik, solihah, tapi orang tua gak ngijinin. Sama saja. Ya ikhwah, lanjut ceritanya sampai di situ dulu. Artinya, kesolehan wanita itu seperti yang beliau katakan, arbaun minas sa'ada, empat dari kebahagiaan. Artinya kalau kita dapatkan ini, tentu kita bahagia. Dan yang pertama beliau sebut adalah mar'atus solihah, istri yang solihah. Karena kalau kita sudah dapatkan kesolehan pada istri kita, seperti kita akan bikin perhiasan berdasarkan atau bersumberkan dari emas. Ya, berasalkan dari emas. Kalau perhiasan itu dibikin dari emas asalnya, mau dibikin cincin ya emas, dibikin kalung ya emas, dibikin gelang ya emas, harganya harga emas. Tapi kalau asalnya lempung, mau dibikin kalung lempung, gelang lempung, ya cincin lempung, dijual laku enggak? Enggak laku, buang kali, plung, selesai. Artinya kalau engkau bikin asal-asalan, jangan harapkan di rumahmu ada keindahan, yang ada keresahan. Ya, subhanallah, berapapun usahamu dikasih istrimu gak pernah cukup. Anaknya gak diurus, dirinya juga gak diurus, dirimu juga gak terurus. Jadilah kamu kurus. Ya, ikhwa barakallahu fikum. Makanya cari istri itu selektif. Tidak harus tinggi, tidak harus pendek, yang penting baik. Mau pendek, mau tinggi, yang penting baik. Kan begitu. Ya. Subhanallah. Tidak harus kurus, tidak harus gemuk, yang penting gampang diurus. Kan begitu. Yaitu wanita salihah. Daripada kita idealis cari yang begini, tubuhnya begini, begini, begini. Kamu pikiran terus. Nanti repot. Ya. Tidak bisa ngurus anak, tidak bisa ngurus suami. Kira-kira kamu jadi apa? Pikiran. Percuma punya istri, lahiran suami yang repot. Nyuci ya suami, masak ya suami. Subhanallah, cari nafkah suami. Lah istrimu cuma meriahi, pinter, dandan, tok. Subhanallah. Lah kalau kamu cari karena cantiknya, dia memang pinter bersolek, nanti anakmu ya cuma diajar bersolek, tidak diajar ngaji. Maka carilah wanita yang pintar agama. Syukur-syukur dia nanti juga pintar yang lainnya. Kalau ilmu yang lain bisa diajari gampang. Yang penting modalnya dulu, agamanya bagus. Karenanya dari istri yang solihah, barokahnya anaknya juga solihah. Subhanallah. Jadi ikhwah, perhiasanmu bertambah. Istri solihah itu digambarkan beliau seindah-indah perhiasan. Kalau kau dapati itu di rumahmu sudah ada. Maka kata beliau, kalau kau dapati wanita solihah sebagai istrimu, separuh agamamu sudah kau dapat. Separuh yang lain bertakwalah kepada Allah. Artinya syahwatmu sudah teredam. Tinggal untuk perutmu. Perhatikan. Jangan sembarang usahamu. Terus ikhwa barakallahu fikum. Ya, disebutkan dalam kisah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ja'a rajulun ila Umar ibn Khattab. Pernah datang seorang kepada Umar ibn Khattab yasku uquqa ibnihi, mengadukan kepada beliau durhakannya anaknya kepada beliau. Fa'adhar ibnahu, lalu dihadirkan anaknya. Bapaknya mengatakan, ya, mengadu. Kemudian ihwa fila barakallahu fikum dikatakan, faqala al-ibn, anak itu bertanya, alaysa lil waladi haqqun ala abihi, bukankah anak punya hak atas ayahnya, wahai amirul mukminin, Qala Umar Ibn Khattab menjawab, iya. Qala fama huwa, apa itu hak anak atas orang tua? Qala Umar, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, ayyan taqiya ummahu wa yuhsinu ismuhu wa yu'alimul Qur'an. Kewajiban orang tua kepada anak atau hak anak atas orang tua, atas ayahnya, wajib ayah mencarikan untuk anaknya ibu yang baik dan memberinya nama yang baik dan mengajarkannya Al-Quran. Maka anak ini berkata, fa inna abi lam yaf'al fi dzalika syai'a, sungguh bapakku itu yang mengadukan aku kepadamu itu tidak memberikan padaku sama sekali semua itu. Apa kata anaknya? Amma ummi fa inna zanbiya kanat limajusi, ibuku adalah tukang yang nyalakan api agama Majusi. Berarti wanita solehah atau wanita musyrik? Musyrik. Waqad samani Ju'al, namaku dikasih nama Ju'al. Ya. Ju'al gampangnya bahasanya kita dugal. Ngerti dugal enggak? Lawane soleh ya. Ya, dugal, uangel diajari. Ya gitu. Walam yu'allimuni minal kitab harfan wahida, dan ayahku ini tidak pernah ngajarkan aku Quran walaupun satu huruf. Maka Umar Ibn Khattab faltafat Umar ila ya rajul. Umar lihat orang tuanya, lihat bapaknya. Ya, ajita ilayya tashku'uku ka ibnik, ya, ibnaka. Engkau datang padaku keadukan durhaka anakmu kepadamu. Sungguh engkau ternyata durhaka kepadanya sebelum ini. Makanya ikhwah, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Na'am Tuhfatul Wadud, beliau mengingatkan kepada kita, wasiatullah lil aba muqaddimatun ala wasiatul abna. Wasiat Allah kepada orang tua untuk berbuat baik kepada anak didahulukan dibandingkan wasiat Allah kepada anak berbakti pada orang tua. Sebab apa? Anak bisanya berbakti pada orang tua karena diajari sama orang tuanya. Sehingga sebelum anak itu dewasa atau besar, nalar, maka orang tua lah yang wajib berbuat baik kepada anak. Ya, bagaimana caranya? Yaitu wajib mengajari ilmu yang bermanfaat. Hingga kata beliau, barang siapa orang tua yang tidak mengajarkan pada anak ilmu yang bermanfaat dari ilmu agama, faqad asaa ilaihi ghoyatal isaah, sungguh ini orang tua telah berbuat jahat kepada anaknya sejahat-jahatnya. Kejahatan yang paling jahat ketika orang tua tidak mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada anaknya. Makanya dikatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, dia mengatakan kepada putranya, qad ahsanta ilaikum sigharan wa kibaran, ya, wa kubaran wa qabla an tulada. Kata beliau, sungguh anakku, aku telah berbuat baik kepadamu sejak engkau kecil sampai engkau besar, bahkan sebelum engkau dilahirkan. Anaknya berkata, wa kaifa ahsanta ila qabla an tulad, bagaimana ayah engkau berbuat baik padaku sementara aku belum terlahir. Kata ayahnya, ikhtartu lakum minal ummahat, aku telah memilihkan bagimu dari wanita ya ibu yang salihah, sehingga engkau tidak tercaci maki atau tidak tercela di tengah-tengah manusia. Itu contoh, kalau kita inginkan anak kita soleh-solehah, jangan salah pilih. Carilah wanita yang solehah. Begitupun orang tua, kalau punya putri solehah, hati-hati, jaga baik-baik. Jangan sampai salah menyerahkan ya kepada laki-laki. Jangan sampai salah pilih. Beliau kasih tahu, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju, bila datang padamu laki-laki yang koridoi agamanya, koridoi akhlaknya, nikahkanlah dengan putrimu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, kalau tidak kau lakukan itu akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Ini yang diperintahkan laki-laki itu kalau baik agamanya, baik akhlaknya. Tapi sekarang kebanyakan orang tua melihat laki-laki yang datang, apa yang dibawanya, dengan siapa datangnya. Bawa Avanza atau Innova atau Mazda atau yang lainnya. Datang dengan Masya Allah. Orang-orang yang Masya Allah. Terus subhanallah penampilannya, bajunya. Ya ikhwah, orang ini mesti bapaknya bilang, nak bahagialah engkau. Kenapa? Ini loh yang lamar. Orang ningrat. Bawaannya Masya Allah. Mobil ini. Lihat bajunya. Kalau ini bapak mau. Karena apa? Kamu bahagia dengan dia nanti. Subhanallah hadirin. Padahal kemarin datang orang yang dia itu pakai celana cingkrang, jubahan, ditolak. Alasannya masih belajar mas. Lah ini kok diterima? Bedanya apa? Bedanya dia bawa harta, yang kemarin gak bawa apa-apa. Ya? Yang kemarin Avanza aja mas. Kalau yang ini karena bawa Avanza, iyo mas. Kan begitu. Ya, tidak ditolak. Subhanallah hadirin, jangan tergiur dengan harta yang membuat, yang membuat anak kita bahagia itu bukan harta itu. Dan hati-hati, sekarang ini banyak penipu. Ya, jangan-jangan dia harta datang dengan Avanza tapi masih sewa. Ya, Innova juga sewa. Pakai baju bagus juga rental. Hati-hati. Ternyata kecewa, semua ternyata terbukti dia gak punya apa-apa. Subhanallah, salah orang tua. Ingat, dia kau pilih karena agamanya. Dan ingat, dia bukan sekedar calon suami, tapi dia calon bapak, calon pemimpin, calon pengayom pembimbingmu. Kalau keliru engkau mendapatkan pemimpin, keliru dia membimbingmu, hati-hati. Bukan mengajakmu ke surga, malah menjerumuskanmu ke neraka. Sudah dinikah, dipaksa istrinya kerja, dipaksa istrinya berkarya. Anak-anak jadinya terlunta-lunta, hati-hati. Ini jadinya engkau tidak bahagia. Hati-hati, barakallahu fikum. Cari yang beragama. Nah sekarang ternyata kebanyakan orang tua orientasinya pangkat, jabatan, harta, kekayaan. Bukan akhlak, bukan agama. Baik, lanjut ikhwah. Setelah kita melangkah, sudah nemu lah ya calon suami soleh, istri solehah, kemudian nikah. Maka Islam mengajarkan, mulailah dengan doa saat engkau menjumpai istri pertama kali. Engkau temui dia, jangan keburu-buru. Lihat doanya. Beliau ajarkan idza dawal 'alaiha lailatul zuwaj, bila suami masuk kepada istrinya di malam pengantin, maka ayyakul, doa dulu. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta 'alaihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan dia dan kebaikan perangai, akhlak, watak yang ada padanya. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan dia dan kejelekan akhlak, watak atau perangai yang ada pada dia. Terus sholat 2 rakaat. Itu bimbingan beliau untuk kita semuanya. Ya, kalau yang dulu belum ya mungkin bisa diulang lagi. Nah, diulang dengan siapa? Gitu loh. Ya, doanya diulang boleh. Loh, pasangannya dibenahi, diperbaiki. Ya, subhanallah ikhwah barakallahu fikum. Kalau syukur karena kalian sudah bisa membenahi, memperbaiki rumah tangga kita, sudah kita bersyukur kepada Allah diberi istri solihah, anak soleh-solehah, semoga ditambah. 1 jadi 2. Kan begitu. Loh, 1 masih berantakan, ancur-ancuran, mau ditambah 2, tambah ancur-ancuran. Kan begitu. Jadi syukuri dulu yang 1, dibenahi, diperbaiki. Sehingga ditambah lagi, tambah baik. Ya, jangan 1 kecewa, tambah 2, tambah kecewa. Lah 2 kuadrat kecewanya. Jangan. Terus, langkah berikutnya. Ketika Anda sudah doa yang tadi, sudah sholat 2 rakaat, maka dibimbing. Ini ingat, ini dari pra, ya, sebelum anak itu lahir loh ya. masih proses gitu loh. Baru setelah itu tadi dua rakaat sudah sholat sunnah, maka ketika suami mendatangi istrinya, jangan lupa, jangan buru nafsu, baca doa. Bismillah, Allahumma janibna min syaitan, wa janib syaitan marazaktana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dengan doa ini kita baca, kemudian dengan hubungan tersebut Allah karuni anak, maka apa kata beliau? Fakuda benau mawalat lam yadur syaitan. Kalau Allah anugerahkan anak dengan hubungan suami istri itu, syaitan tidak akan menggoda, mengganggu, menyesatkan anak kita. Ini keuntungannya. Ya, itu bimbingan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwah. Nah, kalau suaminya enggak bisa doa, apa bisa? Ya enggak bisa terlaksana ini semua. Walaupun sarjana tapi enggak bisa doa. Hati-hati. Ya. Anak-anak kita, ikhwah, kayak petani, antum lihat kalau pernah antum datang ke toko pertanian, bibit-bibit pertanian yang masih terbungkus, antum lihat kayak padi, jagung dan yang lainnya. Di toko pertanian itu pasti antum lihat ada warna merah. Loh kok pak ini diwarnai merah pak? Oh ini adalah obat untuk menjaga supaya tidak kena hama. Dilapisi insektisida atau pestisida atau yang semisalnya. Supaya apa? Ini bibit terjaga karena ini bibit unggul. Itu. Apalagi ikhwah, urusan anak generasi kita. Kalau engkau dapati istrimu solihah, dirimu solih, lupa doa, hati-hati. Jangan sampai lupa doanya. Sebab bibit unggul ini tetap harus dijaga. Jangan sampai syaitan ikut campur dalam urusan itu. Lalu mencelakakan, membahayakan anak kita. Naam, iwah barakallahu fikum ini. Yang keempat, langkah berikutnya adalah ketika ibu hamil, sebab sudah hubungan tadi, terus bagaimana kalau hamil? Hal yang harus diperhatikan para ummahat, ya, menjaga keselamatan saat-saat hamilnya, ya, bukan harus manjakan dirinya karena ngidam, maunya semua harus dipenuhi oleh suaminya, bukan begitu. Tapi yang terpenting bagi para ummahat, waspadai, ya, jangan sampai ada binatang buas kayak ular atau karajengking yang mengganggu, ya, diri wanita yang hamil. Jadi beri tempat yang bersih, aman, ya. Kemudian yang kedua, jangan diberbani istri yang hamil dengan beban pekerjaan yang berat, sehingga apa, ihwa barakallahu fikum, akan mengganggu proses, ya, kandungannya, kehamilannya. Yang ketiga, jangan sampai ngerokok. Ya, walaupun istrimu enggak ngerokok, kamu jangan ngerokok di dekatnya. Sebab dulu saja kita dapati pemerintah sudah ingatkan rokok mengganggu janin, menyebabkan serangan jantung, hipotensi dan lain-lain, kan begitu. Tapi orang masih ngerokok, sehingga pemerintah sekarang tingkatkan peringatannya. Ngerokok membunuhmu loh. Iya apa enggak? Di dalam iklan itu, dibungkusnya, ngerokok membunuhmu. Iya. Tapi orang ngerokok aja biar mati. Gitu manusia. Susah dibilangin. Dan ini jelas mengganggu. Maka hati-hati wanita hamil, jangan sampai, ya, isap rokok. Atau suaminya isap rokok, enggak boleh. Terus juga hindari hal-hal yang merusak, kayak minuman mengandung alkohol dan yang lainnya yang akan merusak akal bayi yang sedang dikandung. Atau rokok merusak paru-paru bayi yang sedang dikandung. Hingga iwafillah barakallahu fikum, juga perhatikan engkau suami ketika istrimu hamil, jangan ada makanan haram masuk ke mulut istrimu, dia makan, dia minum yang haram. Janin yang tumbuh campur dengan yang haram berbahaya. Nanti tidak bisa dikabulkan doanya. Sulit menjadi anak yang soleh karenanya. Dan ingat, kalau istrimu hamil, sambutlah dengan gembira, beri sambutan dengan sambutan hangat dan kegembiraan. Seperti yang Allah contohkan, bagaimana Allah mengkisahkan, ya Zakaria, inna nubashiruka bihulamin ismu Yahya. Ya Zakaria, sungguh aku berimu kabar gembira dengan anak laki-laki yang akan lahir namanya Yahya. Begitupun engkau suami, ketika istrimu hamil, jangan kau murung. Kenapa mas? Kok hamil lagi sih? Sudah banyak loh. Jangan begitu, nanti istri jadi malas. putus asa, atau engkau tidak peduli, kau cuek pada dia. Jangan. Iwa fila barakallahu fikum, beri dia motivasi, subhanallah. Beri sanjungan, beri hiburan. Hiburannya apa? Dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan sikap lembut, kemesraan, supaya dia apa? Senang dan bangga, berharap besar. Kiranya nanti bayi ini lahir menjadi orang yang seperti bapaknya, pintar, kuat, cerdas, kayak gitu loh. Atau seperti ibunya, cantik, pintar, solihah, cerdas, gitu loh. Kasih motivasi. Apa ada ustadz bimbingannya? Kalau wanita hamil harus baca Quran khusus surat Yusuf biar ganteng, surat Maryam biar cantik, enggak dapat dalilnya. Ya? Enggak ada perintah itu. Nah, nanti kalau istri baca surat Al-Baqarah, ya bahaya. Nah, gitu. Makanya tidak diperintahkan Quran untuk itu. Ya? Tidak ada untuk itu. Taib, ifa barakallahu fikum. Kemudian ya fila barakallahu fikum, ini hal yang harus diperhatikan setelah proses hamil wanita tadi. Kemudian ya barakallahu fikum, engkau beri bagaimana hati istri itu senang, bahagia dan punya semangat untuk mengandung sehingga dia akan rela dan lebih sabar, tidak tersakiti. Yang menjadikan sedih sehingga anak pun menjadi kurang bahagia, jangan. Karena pengaruh kejiwaan istri tentunya kepada anak itu sendiri. Dan kita tentunya walaupun sudah berusaha untuk seperti itu, terkadang masih ada luput dan keliru. Ya itulah kekurangan suami. Kadang-kadang kurang sabar, kurang mengerti, namanya wanita hamil, lemah bertambah lemah, pekerjaan rumah makin banyak tidak tertangani, cucian numpuk, lipatan yang bersih juga numpuk, belum dilipat, belum setrika. Nah, engkau suami, jadilah suami yang lapang hatinya, lembut, santun bahasanya, terus supaya istrimu tetap senang, tenang, karena lagi hamil, mengandung. Kalau lahir, engkau sujud syukur kepada Allah sebagai bentuk syukur atas karunia Allah yang besar, lahir anakmu. Laki atau wanita, sama saja itu karunia Allah. Jangan engkau lahir laki-laki, bangga lahir wanita, kecewa. Jangan. Jangan. Karena sungguh tidak benar. Itu adalah adab orang jahiliyah. Terus ikhwah, ketika anak sudah terlahir, kita juga ingat bimbingan beliau. Bayi yang lahir kita sambut, kita doakan. Seperti doa yang beliau ucapkan kepada cucu beliau, "U'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamma min kulli ainin lamah." Kumintakan kepada Allah perlindungan untukmu, dari syaitan dan segala gangguannya dan binatang buas, dan juga dari mata-mata jahat dan sihir-sihirnya, sehingga anak kita lahir dari syaitan sudah terjaga, tidak diganggu binatang buas, tidak diganggu mata-mata jahat, ain, tidak diganggu dengan sihir, selamat anak kita. Iwa fila barakallahu fikum, jangan kita menyambut dengan sedih, kok perempuan sedih. Ada di antara kita ketika lahir laki-laki enggak mau nengok sama sekali. Kenapa? Maunya perempuan. Ada sebaliknya, lahir perempuan enggak mau nengok. Kenapa? Maunya laki-laki. Lahir pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, enggak mau nengok. Loh, memangnya istrimu yang ngetak? Itu kan dia hanya titipan. Allah yang membentuk, kata Allah, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dia Allah yang membentuk rupa kalian dalam rahim ibu seperti yang Allah kehendaki. Maka ikhwah, penting bagi orang tua doa. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, hal yang berikutnya, sambutlah dengan azan iqamah ketika bayi terlahir. Ini memang khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya perdengarkanlah kepada anak-anak kita kalimat thayyibah, kalimat tauhid, sehingga anak kita lahir ke dunia pertama dengar kalimat tauhid, seperti dan nanti meninggalkan dunia mengakhiri juga dengan kalimat tauhid. Ini lebih bagus, lebih afdol tentunya. Dan ya fila barakallahu fikum, beliau memberikan hiburan kepada kita. Bagaimana orang tua yang punya anak perempuan, perempuan, jangan sedih. Laki, wanita, semua punya keutamaan. Jangan kita bedakan perlakuan. Harus kita adil terhadap anak-anak kita semua. Dan beliau memberikan motivasi keutamaan mendidik anak wanita. Kalau kita didik dengan baik dan benar menjadi wanita solehah, dia akan menjadi benteng kita dari api neraka. Disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu salasu banatin yu'uhunna ya yu'ihinna wa yarhamuhunna." Siapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya anak wanita, dia jaga baik-baik, dia rawat, dia pelihara, dia didik, dia kasihani dengan baik, "wa yuzawwijuhunna," dan dinikahkannya dia, sampai nikah maksudnya, "wajabat lahul jannah," wajib baginya surga. Tentu dia akan masuk surga. Qila ya Rasulullah, fa in kanat isnataini, ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma dua anak wanita? Beliau mengatakan, wa in kanat isnataini, walaupun dua anak wanita, biar satu juga begitu pula. Maka ikhwah, jangan kita merasa kecewa ketika dapat anak wanita. Pujilah Allah Ta'ala, mohonlah kebaikan pada Allah Ta'ala. Ya, seperti istri Imran, ketika lahir wanita diberi nama Maryam, dia berlindung kepada Allah, "U'idzuki ya minasyaitonir rajim." Ku mintakan perlindungan dengan kalimat Allah untukmu dari syaitan yang terkutuk. Ini penting. Orang tua menjaga anak pertama dari syaitan. Kemudian setelah anak selamat dari gangguan syaitan, hati-hati kita. Orang tua jangan jadi syaitan. Loh, kok orang tua jadi syaitan? Karena selalu ngajari jelek. Bapaknya sering marah, ibunya sering marah. Artinya sering anaknya dicaci, dimaki, dikata-katain jelek. Jangan. Ya, perilaku kita di depan anak walaupun anak masih kecil itu akan menjadi memori terekam pada anak. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, hendaknya kita berbuat baiklah suami istri di depan anak-anak, jangan menunjukkan sikap jelek. Ya, karena apa? Kejelekan yang nampak pada anak akan ditiru, begitupun kebaikan akan diikuti. Maka beri contoh yang baik orang tua untuk anak-anaknya. Terus iwa fila barakallahu fikum, penting pula kita jangan lupa kasih nama yang baik. Karena ini kewajiban orang tua untuk mengakikahkan anak dan memberinya nama. Dalam hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kullu mauludin murtahan bi aqiqatihi, semua anak yang lahir tergade dengan aqiqahnya. Sehingga ya, dalam hadis lain kullu ghulamin murrahinatun bi aqiqati, setiap anak lahir tergade dengan anak dengan aqiqahnya. Tudbahu anhu yauma sab'ihi, disembelihkan untuk anak tersebut kambing pada hari yang ketujuhnya. Yuhlak wa yusamma, dicukur rambutnya dan diberi nama. Untuk perkara ini ikhwah barakallahu fikum, kaitannya nama dengan anak kita sangat besar. Maka pilihlah nama yang baik untuk nama anak kita. Beri kunyah yang baik untuk anak kita. Jangan asal-asal memberi nama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis, "Innakum tad'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum." Kalian nanti dari kiamat Allah akan seru dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Makanya fa'asinu asma'akum, perbaikilah nama kalian, baguskan nama kalian. Dan beliau tidak hanya nyuruh saja, beliau ganti nama-nama para sahabat yang jelek dengan nama yang baik. Contohnya nama Abdul Ka'bah, ya, Abdurrahman bin Auf, Abdul Ka'bah diganti jadi Abdurrahman. Kemudian nama Asiyah, tukang maksiat, beliau ganti dengan Jamilah. Jangan sembarang kasih nama. Karena bingung, enggak mau bertanya, kasih nama hadirin sembarang. Sariqoh, apa artinya pencuri? Waduh. Loh, anak lahir dikasih nama pencuri, kalau nanti digarong gimana? Atau yang sekarang kita heran, karena uminya, ibunya sudah terlanjur jatuh cinta dengan bintang-bintang sinetron, akhirnya anaknya dikasih nama yang lagi tren di sinetron, enggak tahu namanya siapa. Ya. Ya iya barakallahu fikum. Ya. Kayak anak kita sudah dikasih nama bagus saja, dia penampilannya kayak Naruto. Siapa Naruto? Enggak tahu. Hadirin, ulah nama bagus kok. Gayanya gaya Naruto. Hayalannya kayak Naruto. Gara-gara orang tua kasih itu tadi, ya. PlayStation mainan Naruto. Hati-hati. Nama yang bagus, jangan kasih nama yang jelek. Iwa fila barakallahu fikum. Kalau isa kita koros azan dulu, kita lanjut. Belum tak? Belum. Taib iwa fila barakallahu fikum. Nanti ini pertanyaan setelah azan. Siap. Tidak selesai. Barakallahu fikum. Nah iwa fila, kita lanjut. Sampai pada pemberian nama. Ini kaitan dengan pendidikan, sangat penting. Dan jangan sampai kita memberi nama sudah bagus dipanggil dengan nama yang lain. Jangan. Karena Pak Bisal Ismul Fusuk badal iman. Betapa jelek nama fasik setelah iman. Ya. Jangan kasih nama anak kita orang-orang fasik. Karena bapaknya penggemar bola, anaknya dikasih nama bintang lapangan, bintang bola. Uminya kasih nama bintang yang di sinetron, masya Allah, digabung namanya. Jangan, nama yang bagus kata beliau. Beliau ingatkan, inna abba asma'akum ilallah Abdullah Abdurrahman. Nisbat kepada nama Allah, Abdullah atau Abdurrahman. Cuma sayang, kayak di kami sana di Maluku, di Ambon biasanya, ya, namanya bagus, namanya Abdurrahman dipanggil Mamang. Isa dipanggil Caken. Berubah total. Jadi enggak pas, ya. Ini penggantian nama ini teman-teman bergaulnya. Ya namanya jelas-jelas Muhammad atau Ahmad dipanggil Mato. Ya subhanallah. Ini mengganti nama yang bagus jadi enggak bagus. Jangan. Panggillah dengan nama yang bagus itu. Taib wa barakallahu fikum. Aqiqah sudah hari yang ketujuh, dua ekor laki-laki, satu ekor kalau perempuan. Pilih nama yang bagus, jangan lupa cukur rambutnya. Dan jangan lupa pula doa yang penting untuk anak-anak kita, ikhwah barakallahu fikum. Sangat penting. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sekian banyak doa para anbiya, para rasul untuk anak-anak mereka, karena pengaruh doa orang tua kepada anak sangat besar. Sehingga orang tua hendaknya belajar doa yang baik, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, belajarlah engkau untuk selalu doa yang baik buat anak-anakmu, karena khawatir ucapan jelekmu akan mengena pada anakmu. Seperti yang diingatkan Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala awladikum, wa la tad'u ala amwalikum. Jangan sekali-kali engkau doa jelek untuk dirimu sendiri, doa jelek untuk anak-anakmu, doa jelek untuk hartamu. Apa ada sih orang berdoa jelek untuk dirinya? Kadang orang menyesal dirinya, bodoh sekali diri ini. Jangan kata-kata itu, na'udzubillah min dzalik. Kok apes awak iki? Jangan bilang begitu. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, jangan kata-kata jelek. Ya. Kalau kita mendapati pada diri kita sesuatu yang kita tidak senangi, istighfarlah, astagfirullah. Kalau yang kita senangi, alhamdulillah, barakallah. Jangan kita doa jelek pada diri kita, begitupun kepada anak-anak kita. Sudah memang diajari susah, ditambah lagi dasar anak ini bodoh sekali. Nah, untuk bilang mindalik. Jangan begitu kamu bilangnya. Atau anak kita kok disuruh tidak mau, atau nakal. Jangan bilang anak ini nakal sekali. Nah, untuk bilang mindalik. Jangan. Coba katakan aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu nak. Jangan nakal sama adik nak. Begitu, jangan kamu kakak nakal sekali. Jangan. Kata-kata yang baik pilihlah. Doakanlah dengan kebaikan, karena kita berharap anak kita akan menjadi baik. Dan ikhwah, jangan sampai syaitan ya memperdaya kita. Maka lindungi dari syaitan. Lihat bagaimana beliau Rasulullah SAW ketika makan dalam hidangan ada anak kecil. Namanya anak kecil kan belum tahu adab. Nyelonong tangannya mau ngambil yang dia suka jauh. Dia rayap mau ngambil yang jauh. Makan tangan kiri. Beliau katakan, ya hulam, kul biyaminik. Ya, kul samillah. Ya, ya hulam samillah, kul biyaminik, hud mayali. Nah, kalau makan, ya, bismillah. Pakai tangan kanan, ambil yang dekat denganmu. Beliau Rasulullah SAW. Kata-katanya santun, lembut. Ya, begitupun kita pada anak-anak kita, ajarkan adab-adab yang bagus. Dan ini penting ikhwah barakallahu fikum, bagaimana orang tua, suami, istri, rumuskan metodologi pendidikan anak di rumah, kemudian bagaimana ya tata caranya, bagaimana baiknya, kalau mau bikin aturan ya harus disepakati bersama, jangan sampai berseberangan suami istri, bapak bilang ini, umi bilang ini. Dan jangan sampai suami ini kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh istri ataupun oleh ustadz. Anak sudah diajari kalau makan duduk, ya kalau minum juga duduk, abinya berdiri. Sehingga anak ketika disuruh nak duduk, abi aja berdiri mi. Nah coba lihat, ini menjadi kontradiksi. Atau ketika istri menasihati anak, sekiranya istri cukup, suami diem aja. Selesai istri baru itu nak bersyukur. Engkau punya umi solihah, pinter, bisa nasihati, ingatkan kamu. Dengar nasihat umi. Abi enggak mau kamu melanggar. Tambah seperti itu. Jangan dibelain. Biarlah masih kecil kok. Nanti kan gede paham sendiri. Sehingga anak merasa dibelani. Nah ini bahaya, kontradiksi. Umi sudah semangat-semangat menasihati untuk kebaikan anak. Bapaknya bilang, sudahlah. Nanti gede juga dia nalar sendiri. Ingat ikhwah, yang namanya hati itu tertutup. Dan untuk membuka tutup hati pada anak-anak kita, nasihat, nasihat, nasihat. Seperti kata para ulama, dengan firman Allah Ta'ala, fadzakir idna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri nasihat, karena ini besar manfaatnya bagi mu'minin. Kayak kita mamanya, ini botol, gelas, botol tertutup. Kan biasanya botol ada dratnya, tertutup, terputar. Kalau diangkat langsung begini, tidak terbuka. Putar dulu sedikit, pelan, ikut. Setelah terbuka, baru bisa dibuka. Artinya kadang hati anak kita untuk membuka kesadarannya, enggak langsung. Satu kali dinasihati, langsung paham, langsung dipraktekan. Ini pagi dikandani, dinasihati, siang lupa lagi. Siang dikasih tahu, malam sudah lupa lagi. Itu anak. Makanya orang tua jangan bosan-bosan. Ya, sabar terus nasihat-nasihat-nasihat sampai anak itu nalar, terbimbing. Dan ikhwan barakallahu fikum, jangan menunda nasihat. Sudah nanti kalau udah gede baru dia akan tahu. Sekarang biarkan sesuka-suka dia, enggak pernah diajari. Jangan. Kayak kita kalau punya ya pohon ingin lurus, jangan meluruskan pohon kalau sudah jadi batang. Luruskan kalau lagi baru cabang. Kenapa dalam syair katakan idal aslu ulqiya ghair zakin famatasku madad dahril furu'u. Kalau awal tumbuh pohon sudah bengkok, jangan biarkan, karena tidak mungkin dia akan lurus kalau dari awal sudah bengkok. Kalau bengkok ini muncul, kamu ingin lurus, kasih tegakan. Mumpung masih kecil, ditegakkan terus sehingga dia lurus. Jangan nanti kalau sudah besar begini, kayak yang listrik, baru dikasih tegakan, mau diluruskan. Tidak bisa, mesti dipotong, digeraji, disekap. Itu kalau sudah gede, jadi pohon. Enak masih kecil, enak sudah gede. Masih kecil gampang, bimbing. Makanya jangan sampai istri bengkok. Istri juga harus lurus, suami juga lurus. Supaya sama-sama soleh-soleha. Anak akan ikuti bimbingan. Ternyata ikhwah, adzan dulu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saringkas ini yang kita bahas tadi erat kaitannya dengan hak anak yang harus ditunaikan orang tua dalam pendidikan anak. Awal mula orang tua memulai untuk membenahi diri masing-masing. Agar ayah menjadi orang salih, istri pun menjadi wanita salihah, Dan ini hak anak dari seorang ayah mendapatkan ibu yang solihah. Sehingga ibu harus menyadari kalau suaminya ngajak ngaji, ngajak untuk yang baik, jangan pernah menolak. Karena itu untuk kebaikan anak. Dan jangan bengkak-bengkok atau berat-berat dalam kebaikan. Karena pengaruh besar kepada anak. Kemudian, anak juga punya hak untuk selalu dilindungi dengan doa. Maka banyak-banyak orang tua mendoakan kebaikan pada anak. Dari mulai dia akan menanam benih, ketika tumbuh benih dalam kandungan, begitupun setelah lahir. Demikian pula anak berhak mendapat nama yang baik, yang mengandung doa. Karena seperti ucapan Imam Ibnul Qayyim, innalil asma ta'siran fil musammiyat, nama itu sangat besar pengaruhnya kepada yang diberinya nama. Baik itu ya secara kebaikannya, kemudahannya, kalau dikasih nama yang baik akan menjadi baik. Makanya beliau Rasulullah SAW ya menyebutkan nama-nama atau mengganti nama-nama para sahabat yang tadinya jelek menjadi nama-nama yang baik. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum, disebutkan pula dalam kisahnya Sa'id Ibn Musayyib. Beliau menceritakan ya ada seorang yang datang pada Nabi SAW dan ditanya, siapa namanya? Namanya Huzun, sedih. Kata beliau, ganti namamu. Kata orang ini, aku enggak mau ganti karena ini nama dari orang tuaku. Maka kata Sa'id Ibn Musayyib, keluarga orang ini sejak itu sedih terus, enggak pernah senang. Karena suruh ganti nama, enggak mau. Pilih nama itu. Jadi antum perhatikan nama yang dulu orang tua kasih, dilihat. Kalau kiranya itu perlu ganti, ganti. Ya. Untuk kebaikan kita. Dan juga ihwa barakallahu fikum, anak perlu kita akikahi. Bukan untuk anak itu sendiri, untuk kita juga. Karena kaitannya akikah bagi kita, yang dimaksudkan murtahan bi akikoti, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, maknanya annau mata tiflan lam yu'aq alaihi atau anhu lam yashfa fi walidayhi. Kalau anak meninggal dunia belum diakikahi, ini enggak bisa memberi syafaat bagi orang tuanya. Kaitannya dengan syafaat, maka tebus anak kita ya dengan akikah. Artinya sembelihlah kambing untuk akikahnya. Terus hak anak juga ihwa barakallahu fikum, susuan. Harus ibu berikan hak susuan anakmu sebaik mungkin. Dan engkau ayah berikan nafkah kepada istrimu yang menyusui anak sebaik mungkin. Jangan campur dengan yang haram air susunya ibu itu. Dan perhatikan firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilain, bagi orang tua ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Liman aroda ayuti marodoa, bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Ingat para ummahat, makanan terbaik bagi bayi itu ASI. Semua dokter menganjurkan dan mengatakan makanan terbaik bagi bayi itu ASI, air susu ibu, bukan air susu sapi. Ya. Tapi kalau air susu sapi ini cepat besar yo, pantas wong sapi 4 bulan wis gede. Kalau ASI kok lama ya? Ya terserah antum. Antum mau didik anak antum biar mentalnya kayak ibunya, kayak abinya, apa mental sapi? Ya terserah. Yang Allah perintahkan susuan ibu itu lebih utama, hak anak itu. Upayakan ASI-nya supaya baik. Sehingga ikhwah, ASI juga pengaruh dari suami. Kalau suaminya baik, insya Allah ASI juga akan banyak. Tapi kalau suaminya juga gak baik, bisa jadi ASI-nya gak keluar. Karena apa? Istrinya stres. Suaminya gak peduli. Sejak hamilnya sudah gak perhatian. Sehingga lahir ASI-nya gak keluar. Hati-hati. Ya. Apa ada pengaruhnya? Tanya psikologi lah. Ya. Terus iwa barakallahu fikum, kita jangan lupa hak anak untuk mendapat doa. Karena doa ini termasuk perkara yang paling besar. Kita tidak ada kuasa. Yang kuasa Allah Ta'ala. Maka minta yang terbaik buat anak kita. Ya. Doakan bagi mereka seperti doa Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 44:1, Rabbij'alni muqimash sholati, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabbku, jadikan aku yang orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Ini contoh. Atau doa Nabi Ibrahim, ya wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami, jangan sekali-kali menyembah berhala. Ikhwah, apalagi di zaman kita ini. Bisa saja sesuatu benda itu menjadi berhala ketika benda itu melalaikan anak kita dari taat kepada Allah. Ya. Jangan sampai karena mereka tidak terdidik dengan ilmu agama. Dan jangan lupa orang tua untuk baca doa bersyukur kepada Allah, dikaruni anak, Rabbi auzini an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya Allah, anugerahkan padaku untuk punya kemampuan mensyukuri nikmatmu yang kau anugerahkan padaku dan pada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihah, dan agar aku menjadikan sebagai amalan soleh, ya tardahu ya engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, ini doa, dan perbaiki aku ya Allah dalam keturunanku. Ini permintaan orang tua kepada Allah. Di samping itu, jangan sekali-kali orang tua doa jelek untuk dirinya, untuk anaknya, atau untuk hartanya. Untuk harta, yaitu jangan sekali-kali kita ya memaki harta yang kita punya. Contoh gampangnya, antum mamanya naik motor bensinnya habis, jangan dikasih doa jelek, motor ini bikin susah. Jangan kata-kata itu. Istighfar, astagfirullah, habis bensinnya. Kalau antum sudah caci maki, dasar motor ini rewel, bikin susah. Padahal cuma bensin habis atau bannya bocor. Kalau antum tambal kan selesai. Antum isi minyak kan selesai. Tapi karena doa jelekmu tadi, ya jadi isi minyak, ditumpai lagi, nabrak. Ya gara-gara doamu sendiri, motor bikin sial. Kalau cuma astagfirullah habis, selesai. Tapi karena doa jelek, tambah sial dirimu. Maka ikhwah, jangan doa jelek, ya, karena akan menyesal diri kita. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, yang berikutnya, anak butuh diajari kalimat tauhid sejak kecil. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas, iftahu ala sibyanakum awwala kalimah la ilaha illallah. Bukalah untuk anak-anakmu pertama kali diperdengarkannya kalimat la ilaha illallah, walakinuhum indal maut la ilaha illallah, dan talqin mereka ketika meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Ikhwah barakallahu fikum, ini maksudnya kita memperdengarkan kalimat tauhid pada anak. Diperdengarkan subhanallah ketika menimang, daripada nina bobo lebih baik subhanallah walhamdulillah, ya. Ikhwah barakallahu fikum, bukan dengan nyanyian, dengan kalimat thayyibah, dengan hafalan Quran. Terbiasa terbuai anak kita tidur dengan kalimat thayyibah. Bagus. Sehingga anak akan menghafal walaupun masih kecil apa yang biasa diucapkan ibunya. Ini penting buat kita juga ikhwah barakallahu fikum dalam mendidik anak-anak kita. Perdengarkan kalimat-kalimat yang baik, ajar anak kita mengenal Allah di mana. Dan juga ikhwah barakallahu fikum, bekali anak sedini mungkin walaupun masih kecil adab-adab yang baik, akhlak yang baik. Seperti contoh ketika umiknya mau nyusui anak, bismillah nak, ayo bismillah. Anak belum bisa baca, masih umur setahun, belum bisa apa-apa, masih kadang kalau minta nangis cuma nangis, tapi sebelum dikasihkan bismillah baru dikasih ASI. Biasakan. Dan ikhwah barakallahu fikum, ketika menyuapin atau memegangin sesuatu, anak belajar makan sendiri, tangan kiri kanan, biasanya setan bikin kiri. Kita orang tua kanan, jangan anak dibiarkan. Biar masih kecil, mau kiri mau kanan biarin. Jangan. Kalau tangan kiri yang pegang, pindah ke tangan kanan. Kiri lagi, pindah kanan. Kan begitu. Terus-terus anak berganti-ganti kadang. Maka dari itu orang tua, dari kecil adab ditanamkan. Dari suara bahasa yang diperdengarkan, dari adab perilaku. Juga ikhwah barakallahu fikum, yang berikutnya ya, mulatafah, muda'abah. Anak kecil kita, bayi kita baru lahir sampai terus usia dia menginjak 7 tahun harus diperlakukan dengan kelembutan, dengan kesantunan ya. bukan dengan kemarahan, kekerasan. Belum waktu untuk dengan kekerasan. Makanya diperintahkan kita untuk mengajari sholat umur 7 tahun dan belum ada perintah mukul. Perintah mukul setelah umur 10 tahun. Ini waktu anak masih balita. Sekian banyak tahapan yang kita diperintahkan atau diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Perhatikan sebagai penutup firman Allah Ta'ala. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka dengan rahmat Allah, engkau wahai Nabi lemah lembut pada mereka. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi, kalaulah engkau kaku, kasar, keras. Sikapmu, hatimu kasar, kaku. Langfaddu min hawlik, tentu mereka lari dari sisimu. Ikhwa barakallahu fikum, seorang suami dituntut santun dan lembut dalam sikap dan ucapan. Begitupun seorang ibu, seorang ayah kepada anak. Harus seperti itu. Makanya belum menyebutkan khiyarukum, khiyarukum li ahlihi, atau khairukum, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan sebaik-baiknya kalian kepada istrinya, dan akulah sebaik-baik kalian kepada istriku, pada keluargaku. Lihat ikhwah, kenapa kok beliau menyebut sebaik-baik kalian itulah yang paling baik pada istrinya? Karena istri kita itulah cermin bagi kita. Dia yang paling jujur ya mengomentari diri kita. Karena dia yang tahu kapan kita senang, kapan kita marah, kapan kita lagi gelisah, kapan kita lagi tentram. Dia tahu kita semua. Betul enggak? Istri kita. Sehingga antum sebagai suami, dengar apa kata istri. Terkadang istrimu mengomentari kamu begini-begini. Bersyukurlah kepada Allah punya istri ngerti kekuranganmu. Jangan marah karena disebutkan kekuranganmu. Tapi pada umumnya suami marah kalau disebut kekurangannya. Betul? Kadang begitu. Jujur aja, betul enggak? Enggak betul. Betul apa enggak? Betul. Subhanallah ikhwah. Kadang seperti itu. Akhirnya dibilang istri begini. Padahal sungguh istrimu itu jujur inginkan kebaikanmu untuk dirinya, untuk anak-anakmu. Supaya engkau benahi kekuranganmu, jangan jadi contoh jelek buat anakmu. Dan ikhwah, yang namanya cermin akan menampilkan hakikat sejatinya dirimu. Jangan kau pukul kaca hancur cermin itu gara-gara buruk mukamu. Ya? Yang buruk tuh mukamu, bukan cerminmu. Gitu loh. Begitupun istrimu jangan diceraikan gara-gara kekuranganmu. Memang kamu yang banyak kekurangan, istrimu kasih nasihat malah dicerai. Lalu kamu sadar ingin kembali. Subhanallah hadirin, kalau cermin sudah pecah, walaupun disusun lagi gak akan sebagus sebelum pecah. Betul gak? Nah iya, kamu dulu ceraikan istrimu, lalu kau kembali lagi bersamanya. Tentunya tak seperti dulu. Masih ada kesan-kesan kurang baik. Masih ada tanda tanya. Jangan-jangan nanti dipecah lagi. Jangan-jangan diasih kancur lagi. Subhanallah. Lanjut sudah? Sudah. Jangan lanjut lagi. Masih panjang. Ini baru tahapan sampai anak balita. Belum lagi kita masuk pembahasan ketika anak sudah mulai umur 7 tahun ke atas. Ketika mulai diperintah untuk sholat, seperti apa sikap kita? Ikhwafillah barakallahu fikum. Ya, ringkasnya kalau anak sudah mulai tumbuh dewasa, ya, atau mulai tumbuh perkembangannya, di samping tadi sikap baikmu, bersihkan rumahmu dari alat-alat yang sia-sia seperti musik dan sebagainya dan gambar-gambar yang tiada guna, ya. Televisi dan yang semisalnya, jauhkan dari rumah. Karena apa? Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ ada gambar. Begitupun seruling, gitar dan yang lainnya, alat-alat musik, setan senang, malaikat enggak suka. Ya, jauhkan. Jangan sampai anak-anak kita ya mereka menjadi terlena, senang dengan perkara-perkara yang Allah haramkan atau yang Allah larang. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan kalau sudah mulai 7 tahun anak sholatnya diajari yang benar. Kalau belum 7 tahun hati-hati antum. Jangan bawa anak, kata Syekh Shalih Ta'ala, jangan bawa anak yang belum tahu cara wudu dan belum bisa menjaga kesucian dirinya di dalam shaf sholat. Karena ini termasuk memutus shaf sholat. Dan orang tua itu dosa kalau sampai memutus shaf sholat. Kalau anak kita belum bisa, batal mesti wudu. Tapi dia belum tahu, enggak wudu ikut sholat di shaf. Putus shafnya, bahaya. Tapi kalau sudah bisa, boleh. Maka ajarkan anak 7 tahun mulai sholat. Bacaannya, doa-doanya, hafalannya. Terus ajari mereka Quran. Untuk bisa benar bacaannya, mulai menghafalnya, terus sedikit pemahamannya. Terus yang berikutnya, didik mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Yaitu tadi, adab-adabnya diterapkan dalam kehidupannya. Bangun tidur, doanya, masuk kamar mandi, adabnya, keluar, adabnya, pakai sandal, adabnya, pakai baju, adabnya. Terus, ini perlu ibu yang solehah, yang ngerti ilmu. Dan perlu bapak yang bisa jadi teladan, yang bisa ngawasi pendidikan di rumah. Jangan bapaknya masuk kamar mandi bersiul, bernyanyi, keluar juga sembarang. Lah anaknya jadi apa kira-kira? Umi, Abi kalau masuk di dalam kamar mandi kok nyanyi? Subhanallah. Jangan. Ya, jangan. Tunjukkan. Juga ini penting, adab-adab. Terus ikhwah, ajar anak cinta para ulama, cinta orang-orang yang berilmu, dan tanamkan pada anak cinta penguasa, taat pada pemerintah atau penguasa. Jangan jadikan anak teroris. Lihat anak-anak teroris itu dari kecil sudah diajari fulan tauhid, fulan tauhid. Subhanallah, anak kecil enggak tahu tauhid apa, sudah bilang fulan tauhid, sehingga ngelewatin polisi, bapak tauhid. Subhanallah, ini anak-anak teroris begitu. Ngelewati tentara, tauhid. Bahkan ngelewati kayak kita yang bukan kelompoknya, tauhid. Sama. Jadi dia dikesankan selain dari bapak ibunya, tauhid. Subhanallah hadirin. Enggak benar. Terus, ikhwa barakallahu fikum, pilihlah sekolah yang bagus, yang mendukung untuk lingkungan pendidikannya, dan pilih guru yang bagus, yang benar manhajnya. Jangan sampai anak kita dididik di rumah dengan bagus, masuk sekolah malah dirusak di sekolahnya. Karena apa? Di rumah diajari ngaji, di sekolah diajari nyanyi. Di rumah diajari sholat, di sekolah diajari yang lainnya. Jangan sampai. Ya? Di rumah diajari zikir dan doa, di sekolah diajari pramuka, tepuk tangan dan bersorak. Masya Allah, di sini senang, di sana senang. Waduh, jangan. Terus jangan lupa anak mulai bergaul, kenal teman, pilihkan teman yang baik untuk teman anak kita, dibimbing biar bisa berteman dengan teman yang baik. Subhanallah ikhwah, ternyata ya Islam sempurna dan lengkap untuk mendidik anak ini secara global baru sebagian yang kita sampaikan. Jadi antum jangan berhenti belajar dan belajar. Ya, ngaji dan ngaji terus untuk berbenah diri, membenahi diri dan istri. Karena apa? Kita masih panjang. Anak cucu kita masih harus kita bimbing. Maka jangan kurang ilmu. Kalau mereka dibimbing dengan ilmu, biar kurang harta mereka sabar insya Allah. Tapi kalau banyak harta enggak punya ilmu, sungguh kita akan sengsara. Ya, hati-hati.